hanya tidur, oh mata, usah dikenang yang tiada. Pejamkan, pejamkan hingga mata terlelap. Usah diingat bayangnya, hanya menyiksa. Malam kini berganti pagi, sang surya tampakkan diri. Berharap mentari membakar bayangmu di hati. Tak sanggup bila selalu begini. Bayangmu di hati, tak sanggup.